Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, dilindungi, dan salam dan adab-adab di dalam salam. Kita memasuki bab yang ke-135 dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babu istihbab salami idza dakhala baitahu. Bab tentang dianjurkannya untuk menyampaikan atau mengucapkan salam apabila seseorang masuk ke rumahnya. Dan tentu dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu apa yang dibawakan pula pada permulaan dari kitab ini, yakni kitab Salam, surat An-Nur ayat ke-61, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِكُمْ. Maka apabila kalian masuk rumah-rumah, ucapkanlah salam kepada diri kalian. Ya tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Dia suatu salam dari sisi Allah yang penuh dengan keberkatan dan penuh dengan kebaikan. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang sempurna. Maka bab ini menjelaskan kepada kita, apabila kita masuk ke rumah kita, rumah saudara kita, hendaknya kita mengucapkan salam. Ya. Salam untuk saudara kita sama dengan salam untuk diri kita. Ya, makanya Allah menyebutkan di sini, fasallimu ala anfusikum. Maka ucapkanlah salam kepada diri-diri kalian. Karena dengan sebab seorang mengucapkan salam, maka orang yang di dalam rumah menjawab salam kita. Ya, yang juga berarti mendoakan kita. Sebagaimana kita mendoakan mereka. Nah, ini tentang istibab dianjurkannya mengucapkan salam kepada keluarga kita tatkala kita masuk rumah. Dan salam ini, ya, yang kita ucapkan kepada orang yang di rumah, ini banyak manfaatnya. Pertama, ya, menenangkan mereka yang ada di rumah. Ya, bahwa seorang telah masuk ke rumahnya, kita telah datang ke rumah. Ya, kemudian juga membuat mereka gembira dengan kedatangan kita, yang mungkin mereka rindukan, yang mereka nanti-nantikan. Ternyata kita telah datang dan kita awali, ya, ketika masuk rumah dengan mendoakan mereka. Ya, dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alangkah baiknya kalau salam yang kita ucapkan ketika masuk rumah adalah salam yang sempurna. Artinya kita mengucapkan salam secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak mengapa seorang mungkin hanya mengucapkan dengan salam yang pendek, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi. Namun dengan kita menyempurnakan kalimat salam itu, maka di sana mengandung banyak doa kepada orang-orang yang berada di rumah kita. Dan itu seyogyanya yang dilakukan oleh seseorang, yaitu dia selalu mendoakan ya keluarganya, mendoakan untuk dirinya. Ya. Maka adab yang sangat mulia ini, mari kita terapkan, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Setiap kita mengucapkan salam, kita mendapatkan fadilah. Kalimat Assalamualaikum dapat 10 pahala. Kalau ditambah assalamualaikum warahmatullahi, mendapat 20 pahala. Kalau mengucapkan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mendapat 30 pahala. Nah, ini satu hal yang jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Setiap peluang yang ada dalam rangka meraih ganjaran dari sisi Allah, mendapatkan mengerjakan amal-amal kebaikan, maka semua peluang itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kita tidak mengetahui di antara amal-amal kita, ya meskipun kadang-kadang kita anggap amal itu kecil, kita tidak mengetahui. Bisa jadi itu yang justru bermanfaat bagi kita. Bisa jadi itu yang justru bermanfaat bagi kita. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika beliau mengatakan kepada kita, ya, ittaqin nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah, peliharalah dirimu, ya, dari api neraka meskipun hanya dengan memberi sedekah satu buah kurma, satu biji kurma. Nah, ini isyarat dari Nabi SAW. Jangan kita gampangkan amal-amal yang kecil, yang kita anggap amal itu kecil, tidak berarti, tetapi di sisi Allah, ya, kalau kita ikhlas dalam mengerjakannya, benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal-amal yang kecil itu, ya, bisa jadi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hadis yang dibawakan atau hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini dan bab-bab yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas semoga ridha Allah atas beliau, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Yang artinya, ya bunayya, wahai anakku, ya, jika kamu masuk menemui keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Yakun barokatan alaik, niscaya salam itu akan menjadi keberkatan bagimu. Dan juga wa ala ahli baitik, menjadi keberkatan pula bagi keluargamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama ahli hadis yang meneliti hadis ini. Inti dari hadis ini bahwa kita melihat di sini tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak muda, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, yang semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, ibu Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmah kepada beliau. Makanya Anas bin Malik hidup lebih kurang 10 tahun bersama Rasulullah SAW, berkhidmah kepada beliau, ya, berkhidmah kepada beliau. Dan ini menunjukkan kecerdasan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang mana beliau banyak hal-hal menunjukkan kecerdasan beliau. Ini wanita yang satu ini dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau membawa. Beliau tidak menunggu. Kalau Rasulullah SAW membutuhkan atau meminta, tetapi beliau langsung membawa putranya kepada manusia terbaik, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dididik, untuk berkhidmah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ini juga menunjukkan kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam kepada Anas bin Malik, dan beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana sikap dan perilaku seorang ayah kepada anak-anaknya, ya, yang kadang-kadang sikap ini mungkin kurang kita perhatikan, yaitu lemah lembut kepada anak dan cara yang baik, kalimat-kalimat yang baik, ya. Dan Rasulullah SAW, beliau ibarat ayah bagi umat ini. Makanya ketika beliau mengatakan kepada Anas bin Malik, anakku, wahai bunayi, wahai anakku, ya, karena seorang nabi ibarat seorang ayah bagi umatnya, ya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, semoga Allah meridhai mereka, mereka dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim sebagai ummahatul mukminin, ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka secara, ya, syar'i. Walaupun bukan secara nasab. Maka dari itu, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Ya, karena mereka ibarat seorang atau ibu dari umat ini. Sedangkan Rasulullah ibarat ayah dari umat ini. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu kata Nabi alaihi salam kepada Anas bin Malik, apalagi beliau tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sekian tahun, ya, 10 tahun bersama Nabi alaihi salam, tahu betul tentang akhlak beliau, perangai beliau alaihi salatu wassalam, ya. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa an-nabi alaihi salatu wassalam ahsanun nasi khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah SAW. Ketika Anas bin Malik mengatakan berbuat sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan, mengapa kamu lakukan hal ini? Tinggalkan hal ini dan hal itu. Ya. Nah, ini sebuah, ya, keutamaan dari Anas bin Malik. Manqabah azimah. Satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika beliau berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengambil ilmu, akhlak, adab, akidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kewajiban seorang tua, ya, yang dia diperintahkan untuk senantiasa mengajarkan anak-anaknya adab yang mulia, akhlak yang baik, ajaran yang benar, ya. Makanya Nabi alaihissalam beliau mengajarkan kepada Anas bin Malik, ya, seorang yang berkhidmat kepada beliau atau seorang guru mengajarkan kepada muridnya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sehingga kita melihat di sini bahwa Nabi alaihissalam beliau selain mempraktekkan, tetapi juga beliau mengajarkan dengan lisan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyuruh Anas bin Malik, ya, apabila engkau masuk kepada keluargamu, maka ucapkanlah salam. Kemudian beliau memberikan, ya, menjelaskan tentang fadilah, keutamaan salam kepada keluarga, yaitu bahwa salam tersebut menjadi keberkatan bagi orang yang mengucapkan salam itu kepada keluarganya, dan juga bagi keluarga yang ada di dalam rumah yang diucapkan salam pada rumah tersebut, yaitu pada penghuni rumah tersebut. Nah, adab-adab seperti ini, ya, terkadang seorang dengan dia memberi contoh, terkadang dengan seorang memberikan penjelasan, dan terkadang dengan kedua-duanya, dia praktekkan dan dia jelaskan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Beliau, ya, dalam kehidupan sehari-hari tentu beliau masuk rumah beliau, menemui keluarga beliau dan mengucapkan salam. Juga beliau selain praktekkan, beliau ajarkan. Yang kepada Anas bin Malik. Dan ini sekalian juga sebagai pelajaran bagi umat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini menjelaskan tentu kepada kita tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga kita. Ya. Satu contohnya adalah dengan mengucapkan salam. Apa hikmah lain dari mengucapkan salam ketika kita masuk rumah? Di antara hikmahnya adalah sehingga mereka itu tidak terkejut. Kadang-kadang kalau ada orang masuk rumah tanpa mengucapkan salam, nah orang yang berada di rumah itu kaget. Ya, fulan ini masuk tanpa mengucapkan salam. Walaupun itu dari mahramnya, dari keluarganya sendiri. Terkadang demikian. Makanya di antara hikmah dari salam itu adalah untuk menenangkan, ya, tidak mengagetkan orang yang ada di rumah. Ya. Jadi demikian Islam, subhanallah, dari hal-hal yang paling besar sampai hal-hal yang paling kecil, ya, sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu kita harus terus dan terus menuntut ilmu. Ya. Dan ilmu itu jangan hanya yang besar-besar yang kita perhatikan. Tapi hal-hal yang kita anggap kecil juga kita ajarkan. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Dan Allah memerintahkan kita memeluk Islam, masuk ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam dengan secara menyeluruh. Ya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita praktekkan, ya, maka kita lakukannya. Apalagi hal-hal yang wajib harus kita lakukan. Karena hal-hal yang sunnah, yang bersifat anjuran, ya, baik dari masalah-masalah berkaitan dengan adab dan yang lainnya, juga tentu kita dianjurkan untuk mengerjakannya, untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Ya. Ini yang terpenting. Ya. Jadi Islam tidak hanya teori. Islam tidak hanya mengajarkan teori tanpa praktek. Ya. Tapi dia mengajarkan teori dan praktek. Ilmu dan amal. Itulah Islam. Ya, ilmu dan amal. Yang demikian maka akan sempurna seorang di dalam dia mengerjakan Islamnya. Yaitu dengan ilmu yang dipelajarinya dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian bab yang berikutnya, bab ke-136. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu salami 'ala as-sibyan. Bab tentang yakni dianjurkannya mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ini juga bagian dari adab. Di antara adab-adab yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah mengatakan tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung alaihi salatu wassalam. Beliau mengajarkan kepada kita dalam hadis yang akan kita baca ini tentang bagaimana Rasulullah SAW beliau pun memberikan salam kepada anak-anak. Ini semua dalam rangka yang melaksanakan perintah Allah dan juga sebagai contoh teladan bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi babus salam ala sibyan, bab tentang mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyan فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. Hadis muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah suatu ketika melewati sejumlah sekelompok anak-anak. Ya. Lalu Anas fasallam alaihim. Anas mengucapkan salam pada mereka. Ya. Anas mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Dan beliau mengatakan, wa kana wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dan beliau mengatakan adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Artinya beliau mengucapkan salam kepada anak-anak ketika beliau melewati mereka. Maka dilaksanakan pula oleh Anas bin Malik. Dan ini harus juga kita upayakan untuk kita bisa melaksanakannya. Dan hal ini hal yang gampang dan mudah. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu yang sedang duduk, ya mereka kadang lagi ngobrol, kita melewati mereka, assalamualaikum. Ya mereka terasa bahwa kita yakni menghargai mereka ketika kita mengucapkan salam untuk atau kepada anak-anak tersebut. Jadi pengaruhnya besar, hikmahnya besar. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang afsyus salam, tebarkan salam. Wallahi salam ini memberikan ketenangan, ketentraman hati dan jiwa. Ini baru salah satu dari tuntunan adab-adab Islam. Betapa besar pengaruhnya. Yang mana salam ini sekarang kadang-kadang ada orang yang malu mengucapkan salam. Ya. Apalagi yang hidup ya di tengah-tengah keumuman manusia. Ya. Oleh karena itu, hidupkan salam ini. Tebarkan salam ini. Entah kita di kantor atau di mana, ketemu dengan seorang muslim, saudara-saudara kita, ucapkan salam. Seorang pemimpin, ya, seorang pejabat, ketika mungkin yang masuk ke ruangannya, assalamualaikum. Ya. Beri contoh. Tebarkan salam. Wallahi fadilahnya besar. Ya. Orang yang melakukan satu kebaikan, lalu dicontohi oleh yang lainnya, maka ini dia mendapatkan fadilah. Ya, pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, Nabi alaihissalam ketika beliau mengucapkan salam kepada sekelompok anak-anak kecil, kalau beliau melewati mereka, ini untuk mendidik kita, dan juga untuk mendidik mereka, anak-anak kita. Dalam rangka menebarkan salam, menebarkan ketenteraman dan ketenangan, kesejukan dengan salam itu. Ya, jangan kita malu mengucapkan salam. Orang yang bukan muslim, Masya Allah, mereka mengucapkan salam mereka. Ya. Kenapa kita kok tidak? Sebagai seorang muslim, maka tebarkan salam ini. Maka akan menebarkan ketenangan dan ketenteraman, kenyamanan dan ketenteraman dalam jiwa orang yang mendengar atau yang mendengar ucapan salam kita. Kemudian juga hal ini memberikan kepada kita pelajaran sebagai bahwa seorang pendidik, seorang ayah, seorang guru, ya hendaknya dia juga memberi contoh yang baik kepada murid-muridnya. Ya. Kalau guru punya akhlak jelek, maka muridnya pun akan akhlaknya akan jelek. Tetapi kalau guru memberi contoh yang baik, akhlak yang baik, demikian pula orang tua memberi contoh akhlak yang mulia kepada anak-anaknya, kepada muridnya bagi seorang guru, maka akan melahirkan murid-murid dan anak-anaknya juga mempunyai akhlak yang mulia. Cepat atau lambat akan berpengaruh pada mereka. Ya. Oleh karena itu akhlak bagaimanapun ya tidak bisa dipisahkan dari Islam ini, ya. Tidak bisa dipisahkan. Dan kita hidup di zaman seperti ini, banyak pengaruh-pengaruh dari barat dan yang lainnya, ya. Atau pengaruh-pengaruh dari ajaran-ajaran yang bukan dari kaum muslimin, bukan dari Islam, telah banyak menyerang rumah tangga kita. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu dan berupaya terus untuk menghidupkan syiar-syiar Islam. Ya. Salah satunya adalah salam ini. Salah satunya adalah salam. Tebarkan salam. Didik diri kita, keluarga kita, murid kita. Ya, untuk apa? Berakhlak yang mulia. Salah satunya dengan mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Kemudian di antara hikmah dari mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, ini membuat mereka tidak takut. mereka menjadi orang yang ya yang sewajarnya, ya, artinya tidak takut kepada orang yang lebih besar. Karena kadang-kadang memang ada juga sebagian orang yang dia ingin menunjukkan dirinya, ya, supaya apa? Supaya anak-anak kecil takut padanya, ya. Maka kita harus bedakan antara takut dan segan. Seorang yang disegani tidak sama dengan seorang yang ditakuti, ya. Seorang yang disegani tidak sama dengan seorang yang ditakuti. Kadang-kadang kalau orang itu ditakuti, itu dia hanya takut di depannya, di belakangnya dia tidak takut. Kalau seorang disegani, di depannya, di belakangnya, dia tetap segan pada orang tersebut, ya. Dan sudahlah, ketika seorang berbuat sesuatu, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berbuat suatu kebaikan, seperti salam, kita yakni niatkan kepada Allah, kita ingin menebarkan salam, kita ingin mendidik anak-anak kita, generasi kita untuk mengetahui adab yang mulia, akhlak yang baik. Ya. Jangan karena yang lainnya. Ini yang poin yang penting dalam masalah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, yaitu untuk mendidik mereka dan memberikan contoh yang baik kepada mereka. Kemudian, bab yang berikutnya. Bab 137. Babu salamir rajuli ala zawjatihi wal mar'ati min maharimihi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyatin la yukhafu alfitnata aw la yukhafu la yukhafu alfitna bihinna wa salamuhunna bihadha syart. Bab ini khusus dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram. Ya, bab salamur rajul ala zaujati. Pertama, seorang salam kepada istrinya. Dan ini sudah masuk dalam keluarga misalnya. Telah kita bahas pada pembahasan yang tadi. Kemudian juga kita dianjurkan mengucapkan salam kepada wanita-wanita yang mereka itu adalah mahram kita. Artinya wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi. Ya. Jadi apa yang dimaksud mahram? Mahram itu orang yang yakni wanita yang menjadi mahram kita, ini wanita yang kita tidak boleh menikahi mereka. Seperti ibu kita, saudara perempuan kita, keponakan perempuan kita, ya. Dan yang lainnya dibahas dalam kitab-kitab fikih tentang siapa saja yang menjadi mahram seseorang. Kemudian juga di sini disebutkan bolehnya mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahram kita atau beberapa wanita yang bukan mahram kita selama tidak khawatir akan fitnah. Ya. Fitnah itu artinya tergoda. Ya. Selama tidak khawatir seorang akan tergoda dengan wanita tersebut. Ya. Dan kata beliau, wassalamuhunna bihadha syart. Dan kita dianjurkan atau dibolehkan salam ucapkan salam kepada mereka dengan syarat ini. Kalau tidak ada fitnah. Berarti apabila ya seorang ada semacam godaan dalam dirinya, kalau dia mengucapkan salam kepada seorang wanita dan seorang wanita itu pun demikian merasa sesuatu pada diri seorang laki-laki ini, maka tidak dianjurkan mengucapkan salam. Ya, jadi fitnah di sini artinya ya semacam merasa tergoda, tertarik dengan wanita itu. Ya. Karena memang syaitan itu mempunyai langkah-langkah. Jangan digampangkan masalah ini. Ya. Banyak terjadi perceraian, terjadi persengketaan, perzinaan, na'udzubillah min dzalik. Salah satunya ya dari hal-hal kecil yang digampangkan. Hal-hal kecil yang diremehkan. Ya. Terkadang dari sisi ya agama seperti ini. salam yang ingin diucapkan, tapi kemudian dihiasi oleh syaitan. Dari salam itu, ya, akan dimasuki oleh syaitan. Dan cara syaitan. Kalau orang yang kuat imannya, ya, yang takut pada Allah Ta'ala, maka dia mengetahui. Atau mungkin dia bisa menghindar dari hal tersebut. Tetapi kalau seorang lemah imannya, ya, dan memang mempunyai hawa nafsu, tertarik pada seorang wanita, ya, maka dia dengan pintu salam ini tadi, bisa terjadi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua dalam rangka pencegahan. Namanya saddudz dzari'ah. Pada dasarnya salam itu adalah dianjurkan. Pada dasarnya demikian. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita untuk mengucapkan salam dan menebarkan salam. Ini secara umum. Tetapi, tatkala dengan mengucapkan salam itu, akan menimbulkan godaan, ya, dalam diri seseorang kepada seorang wanita asing yang dia bukan mahramnya, maka di sini tidak dianjurkan untuk salam. Dalam rangka apa? Saddud dzari'ah. Menutup pintu ini. Ya, pintu yang akan dimasuki oleh syaitan untuk menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang keji. Karena syaitan mempunyai langkah-langkah. Ya. Maka demikian pula kita dalam pergaulan, dalam persahabatan, ya, harus waspada, harus hati-hati. Kadang-kadang pertama kali ketemu, bisa saja, alah dia biasa teman kerjaku, tidak ada masalah, kau namanya kerja. Itu hari pertama. Nah, hari kedua lain lagi, syaitan datang kepada seorang, mulai menyuruh mengucapkan salam, assalamualaikum. Si wanita jawabnya, masya Allah, dan lembut, waalaikumsalam. Di situ mungkin ada daya tarik tersendiri dari syaitan. Syaitan yang menghiasi. Hari ketiga ingin bertanya, ya, teman kerjanya dari mana dan seterusnya. Hari berikutnya mulai ada daya tarik tersendiri. Makanya syaitan itu dengan langkah-langkahnya, ya, dengan langkah-langkahnya, tidak serta-merta dia menjerumuskan seorang ke dalam zina, tidak. Tapi dia adalah langkah-langkahnya. Ya. Jangan dikira ucapan salam ini bisa menjuruskan kepada yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah taala memberikan syarat di sini, yakni bolehnya seorang ucapan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya selama aman dari fitnah. Selama aman dari fitnah. Ya. Ini bab yang dibahas oleh yang akan dibawakan hadis-hadisnya oleh Nawawi rahimahullah taala. Nanti ada contohnya di sini. Ya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan tadi adalah bentuk kehati-hatian. Supaya kita selalu hati-hati. Jangan gampangkan suatu masalah, jangan remehkan. Banyak terjadi kejadian. Ya. Kadang suami istri bercerai. Karena apa? Ya karena teman kerjanya, karena sahabatnya, ya, seorang wanita melihat seorang laki-laki ketika di kantor waktu kerja, orangnya sopan, orangnya baik, dibanding-bandingkan dengan suaminya. Tapi suamiku kayak gini ya, ke orang ini baik. Mulai syaitan masuk hari pertama, kedua, ketiga, atau langkah pertama, dan seterusnya. Sebaliknya juga demikian. Seorang laki-laki, dia bertemu dengan seorang teman, misalnya teman kerja atau yang lainnya. Kemudian dia membandingkan, kok wanita ini kok baik, sopan, santun, ucapannya lemah lembut. Nah. Kemudian dia mengiri istrinya, istri aku kok kasar ya, istri aku kok begini ya, istri aku kok begitu ya, tidak sama wanita ini. Masuk lagi syaitan. Mulai dari pintu tersebut, ya. Maka dari itu kita harus waspada, ya. Jangankan orang yang tidak mempunyai atau tidak berilmu tentang agama, orang yang berilmu terjerumus, ya. Apalagi yang tidak berilmu, yang lemah imannya, ya. Maka dari itu kita harus selalu waspada dalam hal pergaulan, ya dalam hal kita bermasyarakat, apalagi yang lawan jenis yang bukan mahram, ya di sini pentingnya yaitu apa? Betul-betul kita menjaga hal ini. Kadang-kadang syaitan nanti datang kepada seorang. Ketika dia melaksanakan hal ini, seorang sebaiknya tidak mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya, kalau takut fitnah. Nah, si laki-laki ini dia tidak mau ucapkan salam karena dia khawatir fitnah. Nanti syaitan datang kepada wanita itu, dia mengatakan, ya, bahwa kamu negur orang itu, ya. Masa masuk ruangan tidak salam sih? Bukankah dia seorang muslim? Bukankah dia seorang yang berpendidikan dan seterusnya? Mulai, ya, si wanita bicara kepada laki-laki tersebut. Si laki-laki, ya benar juga ya. Aku ini seorang berpendidikan. Aku ini seorang yang muslim dan dia seorang muslimah. Masa aku tidak salam? Dari situ, ya. Jadi syaitan dengan langkah-langkahnya, ya. Jangan kita ini merasa aman dari godaan syaitan, ya. Walaupun kita punya ilmu, tapi hendaknya kita waspada dan selalu waspada kepada syaitan. Syaitan dengan caranya, ya. Dari pintu mana dia ingin masuk, dia masuk dari situ dan melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, ya. Dan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Terkadang ada orang ingin menasihati, ya, tetapi nasihatinya untuk memukul orang lain, ya, untuk memukul orang lain, ya, dengan cara atau memukul suaminya, dengan cara seakan-akan menasihati supaya suami harus begini dan begitu, atau istri harus begini dan begitu, ya. Na'udzubillah. Maka syaitan dengan langkah-langkahnya yang kita harus waspada, ya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa syaitan itu, inna syaitana lakum aduun, syaitan itu musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduan, maka jadikan dia sebagai musuh kalian, ya. Ini tentang bahaya syaitan dan langkah-langkahnya, ya, yang terkadang tidak dirasa oleh seseorang. Langkah demi langkah, karena syaitan mempunyai khutuat, ya. Makanya Allah melarang kita mengikuti khutuat syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena ada langkah-langkahnya untuk menyerumuskan seorang kepada apa yang diinginkan oleh syaitan. Nah, di saat manusia itu lalai, di saat manusia itu lupa, disitulah dimasuki oleh syaitan, ya. Maka ini hal yang harus kita waspadai. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, kata beliau, An Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu qal, dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanat fina imra'atun wa fi riwayatin kanat lana ajuzun. Dahulu, ya, pada kami itu, ya, jadi zaman kami dahulu, zaman Nabi SAW, ada seorang wanita, ya, seorang perempuan, fina imra'ah. Dalam satu riwayat yang lain, beliau mengatakan, kanat lana ajuz. Ada seorang wanita tua, ya, wanita tua. Ta'khudhu min usulis silki, min usulis silki, silqi, fatatrahuhu fil qidri. Wanita ini dia sering mencari tanaman umbi-umbian, kemudian dia merebusnya, masukkan ke dalam periuk. Waktu karkiru habbatin min syair. Kalau kemudian umbi-umbian yang dimasak oleh wanita itu dicampur dengan syair, campur dengan tepung dan gandum, ya, jadi satu jenis makanan. Fa'idha sallainal jumu'ata, maka ketika kami selesai melaksanakan sholat Jumat, wansorofna, dan kita kembali, ya, maka nusallim alaiha. Kami, yakni para sahabat, mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Ya. Fatuqaddimuhu ilaina. Lalu wanita itu menyajikan apa yang dimasak tadi untuk para sahabat yang melewati beliau. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu bolehnya mengucapkan salam selama tidak menimbulkan fitnah. Ya. Dan di sini kita melihat para sahabat itu yang mengucapkan salam kepada wanita ini, ya, entah wanita ini, dalam satu riwayat dikatakan wanita yang tua, tapi intinya wanita ini adalah wanita yang ajnabiyah, yang ini bukan dari mahram mereka. Dan para sahabat di situ ada beberapa orang, ya, di sini menggunakan kata ganti yang menunjukkan banyak. Nusallim alaiha, kami mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Mereka beberapa orang sahabat, ya, yang mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Nah, ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang kita dianjurkan, artinya setelah saya mengerjakan sholat Jumat, dan setelah seorang mengerjakan sholat sunnah misalnya, ya, karena sunnah dianjurkan, setelah sholat Jumat, dianjurkan sholat sunnah, kita dianjurkan juga untuk, ya, ini segera bertebaran di muka bumi ini. فَإِذَا قُلْدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila sholat telah selesai, maka silahkan kalian, bertebarlah kalian di bumi Allah ini. Artinya, seorang yang dia punya kerjaan, silahkan dia pergi untuk bekerja. Mencari nafkah atau yang lainnya dari pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian, bahwa wanita yang diceritakan oleh Sa'al bin Sa'ad ini, dia menyiapkan sesuatu yang sederhana. Ini menunjukkan kita dianjurkan memberi sedekah, walaupun sedekah itu hal yang kecil, hal yang murah, ya. Tetap kita dianjurkan memberikan sedekah. Sebagaimana wanita wanita tua tersebut, dia memasak dari umbi-umbian dicampur dengan tepung, ya, tepung gandum. Dia berikan kepada mereka, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, maka seorang tidak mengapa dia memberikan sedekah, meskipun sedekah itu bukan dari hal-hal yang barang-barang yang mahal, tapi dari hal yang sederhana, yang murah. Ini termasuk bagian dari anjuran untuk bersedekah secara umum. Kemudian juga hadis ini tentu yang menjadi tema dari bab ini, yaitu dibolehkannya, ya, untuk mengucapkan salam kepada wanita selama tidak menimbulkan fitnah dalam diri seseorang. Fitnah sebagaimana saya katakan tadi, selama seorang tidak tergoda dengan wanita itu, ya. Selama seorang tidak tergoda dengan wanita tersebut, maka dibolehkan. Jadi pada dasarnya dibolehkan selama aman dari godaan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu tentang para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang sederhana. Mereka, ya, makan apa adanya, ya, mereka menerima, ya, dan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pola hidup mereka para sahabat. Nah, oleh karena itu, pola hidup ini juga tentu diharapkan menjadi contoh bagi kita, agar selalu puas dan pemberian Allah, senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Makanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengarahkan kepada umat beliau, ya, agar melihat kepada orang yang berada di bawah. Dalam hal masalah ekonomi, ya, hendaknya kita melihat yang di bawah kita, jangan melihat yang di atas kita. Kalau kita selalu melihat yang di atas kita, dikhawatirkan kita ini tidak akan bersyukur pada Allah Ta'ala, karena selalu melihat yang atas. Tetapi tatkala kita melihat yang di bawah kita, kita bandingkan dengan diri kita, dan kita ternyata lebih baik, ya, ya, lebih makmur hidupnya daripada, lebih sejahtera daripada mereka, maka kita akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Unduru ila man dunakum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. lihatlah yang di bawah kalian. Jangan kalian melihat yang di atas kalian. Ya. Karena dengan melihat yang di bawah kalian, kalian akan selalu mensyukuri nikmat Allah. Ya, kalau melihat yang di atas, selalu melihat yang di atas, ini kita akan terus merasa kurang dan kita tidak akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi tentu satu perbuatan yang dilarang. Kita diperintahkan untuk bersyukur pada Allah Ta'ala dan dilarang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala. Wa an Ummi Hani Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Hani, ya. Beliau ini saudara dari Ali bin Abi Talib. Ya, entah seibu atau tidak, wallahu a'lam. Tapi beliau adalah putri dari Abu Talib, saudara dari Ali bin Abi Talib. Ya, radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhu. Dari Ummu Hani namanya adalah Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل. Pernah aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah. Ketika itu beliau sedang mandi. Wa Fatimatu tasturuhu bi thawbin. Dan Fatimah ketika itu sedang yakni menutupi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan selembar kain. Ya, dan kain. Fasallamtu. Maka aku ucapkan salam kepada kepada beliau. Ya, fasallamtu wa dzakarat al-hadis. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga lawan dari yang sebelumnya. Artinya, hadis yang pertama yang kita bahas tadi menjelaskan bolehnya seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya selama terpelihara dari fitnah, selama dia yakin dia tidak takut tergoda dengan wanita itu. Nah, sekarang sebaliknya, seorang wanita juga dibolehkan mengucapkan salam kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya selama dia terpelihara, terjaga dari fitnah. Ya, selama dia aman dari fitnah. Jadi hadis ini hanya menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang wanita mengucapkan salam kepada seorang laki-laki selama aman dari fitnah. Tetapi kalau tidak aman dari fitnah, hati-hati. Ya. Demikian pula kita hidup di zaman sekarang ini, zamannya beda. Ya. Zamannya beda. Ya. Yaitu kalau dahulu salam dengan suara, sekarang ini salam dengan WhatsApp. Tidak pakai suara mengucapkan salam, ya. Jadi banyak terjadi fitnah godaan seorang laki-laki dan seorang wanita saling menyukai, saling mencintai padahal bukan, yakni mereka sudah punya suami, sudah punya istri, ya, gara-gara WhatsApp. Gara-gara HP ini, benda ini berbahaya kalau disalahgunakan, ya. Kalau disalahgunakan, ya. Saya banyak menghadapi, ya, pertikaian bahkan sampai kepada perceraian antara seorang suami dan istri, salah satu sebab utama ya ini, benda yang satu ini, ya. Ya, Masya Allah, sekarang setiap orang punya. Bahkan sekarang anak-anak kita, ya, apalagi dengan adanya sistem pembelajaran online, anak-anak pun sudah memegang ini, ya. Oleh karena itu, benda yang satu ini harus kita waspadai. Ya, banyak racun-racun, ya, yang masuk dalam benda ini, ya. Banyak hal-hal terjadi yang tidak diinginkan karena hubungan dengan handphone ini. Oleh karena itu, tetap harus ada kewaspadaan, hati-hati, terutama ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bisa saja terfitnah. Jangan kemudian merasa dirinya Masya Allah, ya, agamanya kuat, imannya kuat, takwanya kuat, akidahnya kuat. Jangan, ya. Kita ini manusia biasa, ya. Dan syaitan selalu berupaya. Oleh karena itu, apabila ada gelagat, ada gejala, ada fenomena, orang yang menelpon kita, atau yang mengirim WhatsApp kepada kita, kadang-kadang dalam bentuk pertanyaan, ternyata di balik pertanyaan itu, ada misi tertentu yang dibawa oleh wanita itu. Naudzubillah. Hati-hati. Seorang da'i, seorang mubalig, seorang punya ilmu, ya, harus lebih waspada. Harus lebih bisa membaca, ya, daripada yang lainnya. Ya, ini pesan yang harus saya katakan. Ya. Karena banyak kejadian, banyak yang kami hadapi, orang-orang yang bercerai, bertengkar, ribut dan lain sebagainya. Dari rumah tangga, salah satu sebab karena benda yang satu ini. Ya, dan fitnah yang ada dalam hubungan dengan handphone tersebut. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah masih ada waktu untuk tanya-jawab 10 atau 15 menit. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah senantiasa melindungi diri kita, keluarga kita, ya, dan kaum muslimin dari berbagai keburukan, dari berbagai fitnah. Dan semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Materi bahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami buka di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan bahasan yang kita ikuti di pagi hari ini. Silakan kami buka dari telepon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ibu Rus di Kalimantan Timur. Silakan Ibu. Di luar tema Pak Ustaz ya. Silakan disampaikan. Apakah boleh kita belanja di tempat orang yang menggunakan uang riba? Dan apakah boleh kita belanja di tempat orang yang jualannya bercampur dengan jualan rokok, Pak Ustaz? Yeah. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus sekali, yaitu tentang bolehkah seorang berbelanja di tempat yang di situ diketahui orangnya itu menggunakan riba dalam usaha atau niaganya. Yang kedua, berbelanja di tempat yang di situ ada juga menjual rokok. Baik, pada dasarnya kita kembali pada hukum asal, yaitu berjual beli pada dasarnya adalah dibolehkan. Artinya kita membeli kepada seseorang yang berdagang, berjual, ya, yang berdagang, itu pada dasarnya boleh. Ya. Dan kita dalam realitas sekarang ini, kalau kita mengatakan apa adanya, bahwa barang-barangnya atau kebanyakan barang yang kita beli, daripada elektronik atau yang lainnya, itu dari orang-orang yang bukan muslim. Ya, orang-orang yang bukan muslim. Dan mereka juga pemain riba dalam berniaga, minjam duit dari bank dan lain sebagainya. Ya. Tetapi tentu kita terbatasi oleh apa yang, dan hukum berjual beli itu secara hukum asal. Ya. Secara hukum asal. Jadi bolehnya kita berjual beli, berbelanja di tempat tersebut. Nah, adapun yang kedua, yaitu tentang kalau orang itu seorang muslim, dia yang ya dimaksud, kemungkinan besar ini yang dimaksud oleh beliau, seorang muslim dia pakai riba dalam berniaga. Bolehlah kita beli di tempat tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada pedagang yang kita ketahui dia tidak pakai riba dalam berniaganya dan di situ ada barangnya yang kita inginkan, maka tentu lebih utama kita beli di situ. Tetapi kalau tidak ada dan kita tidak dianjurkan untuk bertanya kepada pedagang itu, kamu punya modal ini dari riba apa bukan, dari pinjam bank apa tidak, itu pun tidak. Kita tidak dianjurkan demikian. Ya, kita intinya yakni jual beli. Ya, selama syarat-syarat jual beli sudah terpenuhi, maka itu sudah terpenuhi. Karena ini dalam hal muamalah, An-Nabi alaihi salatu wassalam ya, pernah beliau menggadai baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Ya, dan beberapa sok gandum, yakni beberapa kilogram gandum. Dan ketika beliau menggadaikan, padahal beliau tahu tentang orang-orang Yahudi itu juga bermuamalah dengan riba. Orang-orang Yahudi bermuamalah dengan riba. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak bertanya kepada Yahudi itu, kamu ini pakai riba atau tidak, aku mau gadaikan ini baju perang aku, dan saya minta kepada kamu berikan gandum yang bukan dari uang riba. Beliau tidak mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu kita mengambil secara hukum, secara umum ya, pada dasarnya hukum berjual beli itu boleh saja, kecuali kalau kita ketahui seseorang dia seorang muslim tapi makan riba, atau dia seorang muslim yang dia itu bermuamalah dengan riba. Dia mempunyai toko misalnya, ya, dan masih ada di tempat lain, kita bisa berbelanja di tempat lain. Maka tidak mengapa seorang dalam hal dia itu memberi peringatan kepada orang itu, ya, dia boleh-boleh saja melakukannya. Tetapi apakah itu efektif atau tidak? Wallahu a'lam, itu pun harus dipelajari. Ya, jadi tentang masalah ini, ya, kita kembali kepada hukum asal. Kemudian juga masalah yang berkaitan dengan rokok. Rokok sudah jelas, ya. Ini, jangankan orang yang tidak memiliki Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis, mereka para ahli, ilmuwan, WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia, itu mengetahui dan menyuruh menulis tentang bahaya rokok. Ya. Apalagi seorang Muslim. Ya. Jadi ini permasalahan yang harus kita perhatikan betul, terutama kaum Muslimin. Ya, orang yang berpikir secara sehat, maka dia tidak akan membeli rokok. Ya. Adapun hukum membeli di satu toko, ya, atau tempat jualan yang jual rokok, saya katakan tadi, kembali kepada hukum asal berjual beli. Yang penting kita tidak membeli rokok, tapi kita membeli barang yang kita butuhkan. Apalagi barang itu tidak ada di tempat lain. Maka insya Allah tidak mengapa kita membeli dari toko tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Ada Pak Ahmad di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika bertemu dengan wanita yang bukan mahram tetapi kita kenal di jalan umum? Apakah boleh bagi kita untuk mengucapkan salam, dan bagaimanakah adabnya agar kita mendapatkan keutamaan salam namun kita pun terhindar dari fitnah? Terima kasih jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz. Baik, kembali kepada apa yang saya bahas tadi dalam kajian. Selama seorang merasa aman dari fitnah, ya, demikian pula wanita itu merasa aman dari fitnah, maka kita boleh saja mengucapkan salam. Ya. Boleh mengucapkan salam. Selama aman dari fitnah. Tapi kalau seorang merasa tidak aman dari fitnah, maka kembali kepada ya, apa yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan tadi, maka kita tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Jadi itu dijadikan sebagai pegangan. Ya. Selama seorang merasa terfitnah, tergoda, dengan mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya, maka jangan mengucapkan salam. Dan itu tidak mengapa. Dan itu tidak mengapa. Ya. Meninggalkan sesuatu di situ ada maslahat. Maslahatnya untuk diri kita. Ya. Maslahat itu kecil. Itu lebih utama kita meninggalkan sesuatu yang madharatnya lebih besar. Ya. Jadi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan suatu hal yang buruk, mafsadat yang jelek, itu lebih baik daripada, lebih utama daripada hanya untuk mengambil maslahat. Ucapkan salam itu ada maslahatnya. Kita dapat ganjaran, kita termasuk menebarkan salam. Tapi ketika ada mafsadat yang besar di balik salam itu, maka kita tidak dianjurkan untuk mendahulukan untuk mengambil maslahat tersebut. Wallahu taala a'lam. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Silakan di kesempatan berikutnya dari telepon kembali kami coba sapa 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Abu Alif di bawah Ustaz. Silakan pertanyaannya Pak. Tanyakan itu berdoa. Apakah setiap kita berdoa itu harus mengangkat tangan, Ustaz? Iya. Ya, saja Pak. Pak Abu Alif. Baik, terima kasih Pak Abu Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Baik, pertanyaan beliau tentang apakah setiap kali kita berdoa kita mengangkat tangan. Jawabannya adalah, yang pertama, pada tempat-tempat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW beliau mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan. Pada hal-hal yang beliau tidak mencontohkan kita mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Pada hal-hal yang beliau diam, tidak mengangkat tangan dan juga tidak mengatakan tidak harus mengangkat tangan, maka boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan. Satu contoh, saya akan berikan contoh dari hal yang umum ini, bahwa Nabi Alaihissalam ketika khutbah Jumat beliau membaca doa istisqa, doa mohon turun hujan. Beliau mengangkat tangan, kedua tangan beliau. Maka kita pun demikian, ketika ada khutib yang mengangkat tangan ketika doa minta hujan, kita pun mengangkat tangan. Baik. Ada contoh beliau tidak mengangkat tangan. Contohnya adalah ketika setelah wudu, ya. Tidak ada riwayat mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu beliau mengangkat dua tangannya. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Tidak ada riwayat mengatakan demikian. Beliau hanya mengucapkan. Dan beliau mengajarkan kita untuk mengucapkan. Setelah berwudu, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Maka kita pun tidak mengangkat tangan karena memang tidak dicontohkan. Ada hal-hal yang di sana tidak ada keterangannya. Contohnya seorang bangun di malam hari sholat tahajud. Tidak ada larangan seorang untuk mengangkat tangan ketika berdoa selesai sholat tahajud. Maka seorang boleh mengangkat tangan. Saat dia sholat tahajud malam hari selesai sholat, dia berdoa pada Allah mengangkat kedua tangannya. Karena ada hadis ya yang juga menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala malu kepada seorang hamba apabila dia berdoa mengangkat kedua tangannya dan Allah tidak memberikan kepada hamba tersebut. Nah, ini diantara dalil tentang bolehnya atau dianjurkannya dan salah satu dari adab berdoa yaitu dengan mengangkat tangan. Ya, hanya saja di sini ya seorang tidak menjadikan satu kebiasaan setiap kali berdoa diangkat tangannya, tidak. Karena memang tidak dicontohkan demikian. Tapi sesekali diangkat tangannya, sesekali dia tidak mengangkat tangannya. Ya, jadi ini satu kaidah yang umum yang saya katakan tadi, ya, di tempat-tempat yang dicontohkan oleh Nabi SAW mengangkat tangan, kita mengangkat tangan ketika berdoa. Tempat-tempat yang Rasulullah SAW tidak memberi contoh atau tidak menganjurkan mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Ada hal-hal yang beliau mendiamkan, beliau tidak menyuruh mengangkat tangan ataupun beliau tidak melarang mengangkat tangan, maka kita boleh mengangkat tangan. Bahkan kadang-kadang dianjurkan mengangkat tangan. Ketika seorang berdoa selesai sholat lima waktu, dia zikir, ya, baca zikir pada sholat, kemudian dia tentu punya masalah, dia ingin berdoa pada Allah Ta'ala, silahkan dia angkat tangan. Dia sendiri, ya, dia sendiri, minta pada Allah. Ya, itu dibolehkan. Dan tidak mengapa. Tapi tidak dijadikan kebiasaan dan terus menerus. Ya. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Demikian jawaban kami, Allah Ta'ala a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz, jazakallahu khairan. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, kami angkat dari pesan singkat kembali dari dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah apabila kita mengetahui dengan yakin bahwa di satu rumah tidak ada penghuninya, kemudian kita mengucapkan salam dengan alasan bahwa ada makhluk-makhluk lain atau jin dan jenis jin muslim yang ada di rumah tersebut yang juga menjawab salam. Apakah benar alasan tersebut Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, jazakallahu khairan. Tentang masalah ini ada pernah juga kami baca tentang kita dianjurkan mengucapkan salam pada diri kita, ya, ketika masuk satu rumah yang tidak ada penghuninya, maka seorang mengucapkan, namun ini perlu yakni landasan dan dasar yang saat ini belum ada dalam ingatan kami, yaitu tentang mengucapkan salam untuk dirinya. Jadi seorang masuk rumah yang tidak ada penghuninya, ya, sebagian ulama mengatakan dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Yani kami ucapkan salam untuk diri kami kepada hamba-hamba yang soleh. Dan seandainya di rumah itu ada hamba-hamba Allah yang soleh dari golongan yang lainnya, ya, dari misalnya jin atau malaikat atau yang lainnya, yani yang mereka itu, maka mereka mencakup atau tercakup dengan salam kita. Demikian pula hamba-hamba Allah lainnya dari golongan manusia sudah mencakup salam kita. Jadi ada sebagian, ya, yang mengatakan demikian, seorang masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya dan dia tahu tidak ada penghuninya, maka dia ucapkan salam untuk dirinya. Ya, dia ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Salam sejahtera atas kami kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Hamba-hamba Allah yang saleh mencakup dari golongan manusia, umum dari golongan jin. Ya, ini wallahu taala alam, bisa ditanyakan juga kepada ustaz-ustaz yang lain yang menyampaikan materi di Roja. Aku lu qouli hadza wallahu alam. Terima kasih Ustaz, jawaban dan penjelasannya. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir di pagi hari ini, barangkali ada khitam untuk menutup perjumpaan kita. Silakan Ustaz. Baik, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Mari kita dalam keadaan-keadaan seperti ini, kita banyak melihat saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antaranya adalah di gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, kemudian juga banjir dan yang lainnya di beberapa tempat, dan tanah longsor. Mari kita terus berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk diri kita dan untuk mereka. Ya, kemudian juga bagi yang memang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dan rezekinya disisihkan atau lebih hendaknya dia sisihkan untuk membantu meringankan beban yang menimpa mereka. Dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari segala bencana, dari segala yani hal-hal yang kita tidak inginkan. Demikian pula semoga Allah Ta'ala memberikan pada negeri kita yani keamanan dan keberkatan dan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita kembali pada Allah dan bertaubat pada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan turunkan keberkatan yang besar pada kita. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Ya, seandainya penduduk bumi itu atau penduduk negeri-negeri itu mereka beriman, mereka bertakwa pada Allah Ta'ala, maka Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu, para kaum muslimin, kaum muslimat, ya, yang kita ini memiliki Allah Azza wa Jalla, yakinlah pada Allah Ta'ala. Kalau kita kembali pada Allah dan mentauhidkan Allah, jadi mengerjakan perintah Rasulullah SAW, menjauhi larangan beliau, ya, dan kita selalu berdoa pada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepada kita keberkatan-keberkatan, ya, baik di dunia